Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung ke surat berapa? قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullahu taala, yang ketiga daripada keluarga yang baik dan mulia, yakni sifat-sifat yang dianjurkan oleh syarak kita cari yang ada pada calon isteri. Yang ketiganya daripada keluarga yang baik dan mulia, kerana ia akan mewarisi akhlak yang baik dari keturunannya dan dari lingkungannya, di mana Rasulullah SAW telah bersabda, yang maksudnya, takutlah kamu menikahi perempuan yang cantik lahir daripada keturunan orang yang jahat. Jadi yang pertama itu nombor satu agama lah. Nombor satu agama. Apa benda pun nombor satu agama lah. Dia nombor satu waktu ni. Ha. Dia ingat sama apa benda pun agama ni nombor satu. Agama ni mahal pada nyawa kita ni. Nah. Ha. Nyawa mahal sekali dah. Kalau orang kena sakit berubat ratus ribu tak apa. Nah. Ha. Tapi mahal agama ni. Jadi kalau kita bawa agama tu nombor satu sama tak apa. Dalil agama tu nombor satu, kita disuruh takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar tu agama lah. Mana mu yang paling besar? Hak lain daripada Tuhan, makhluk ni lah. Kerja, anak, bini, jawatan, nak cari makan, pitih, tanah air, hak tu nombor keriang, kecil je tu. Hak besar sekali, Allah. Dan sebut pula dalam hadis yang selalu kita dengar, tungkahul mar'atu bi arba'. Biasanya dikahwinkan perempuan itu dengan empat sebab. Li jamaliha, kerana comel. Wali hasabiha, kerana keturunannya mulia. Wali maliha, kerana hartanya. Wali diniha, kerana agamanya. Fasfat bizati din taribat yadak awkama kuala. Kalau kamu pilih hak agama nombor satu, maka hak itu yang terbaik. Jadi yang ketiganya daripada keluarga yang baik dan mulia, bukan wajib, sunat. Neh, sunat. Sebab Rasulullah SAW suruh berhati-hati perempuan yang cantik tapi keturunan yang tidak baik. Neh, mana keturunan juga diambil kira. Neh, dalam bab perkahwinan. Hak niat kita hak manusia ni. Neh, usaha manusia. Ada pun hak di sisi Allah. Inna akramakum indallah atqakum, waktu mati ayat lah. Yang paling mulia kamu di sisi Allah bukan tunang, bukan harta, bukan ilmu, takwa. Neh, hak ni hak ikhtiar kita. Nampak? Jadi kalau keturunan tak baik pun, tapi isteri ni orang takwa, baik lah juga. Cuma kalau isteri tu orang daripada keturunan yang baik, isteri kita baik dah. Anak beranak orang baik-baik juga. Kan kemudah. Nah, kadang isteri kita okey. Nah, kakak-kakak pula dah senang duduk kita. Neh, macam-macam masalah dengan anak mak saudara sabik pula. Nah, dengan anak saudara pula, dengan ipar pula, macam-macam masalah. Pasal apa? Dari keturunan yang tidak baik. Jadi kalau semuanya baik, jadi semuanya jadi mudah. Yang keempat, hendaknya perempuan yang nikahi itu masih perawan. Bukan wajib, sunat. Sabda Nabi SAW, hadis daripada Jabir. Sungguhnya Nabi SAW bersabda kepadanya, hai Jabir, engkau kahwin dengan perawankah atau janda? Jabir berkata, saya kahwin dengan janda. Nabi bersabda, alangkah baiknya jika engkau kahwin dengan perawan. Kau boleh cumbu rayu dengannya dan dia pun cumbu rayu denganmu. Sehna seh. Tak ada. bak sedap ni. di sini menunjukkan tingginya pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia ambil hak hidup, kita ambil hak maulid, suruh ambil. Nah, kita suruh ambil anak dara dia, hak tua-tua ni kau. Itu Rasulullah. Nampak? Hadis ini menafikan tomahan orang-orang musuh-musuh Islam bahasanya Nabi ni pilih hak baik-baik je. Hak maulid-maulid je. Dah. Kita suruh nikah anak dara dia janda tua belaka. Seorang je dara iaitu Aisyah. Hak lain kau anak berubang kau. Kalau kata isteri Rasulullah tua-tua belaka. Nah, mana ni Nabi? Dia suruh buat kita buat lain, dia buat lain. Neh, itu menunjuk budi pekertinya. Neh, hak molek wi ke umat. Hak udah wi ke dia apa? Neh. Satu hari Jabir diberitahu bahawasanya telah berkahwin. Orang beritahu ke Rasulullah. Rasulullah temu nak pergi pasar jumpa dengan Jabir radhiyallahu anhu. Ya Jabir, kata Rasulullah, hal bikra am sayyiba, mu kahwin semalam dara ke janda? Nampak? Katanya Jabir, as-sayyib, iaitu janda. Janda. Nabi tanya. Jadi tak salah kita tanya orang. Kita tahu kawan kita nikah, kita tanya dia, nikah nak dara ke janda? Tak, jangan marah kata gitu. Kerana Nabi tanya gitu. Jadi kita tanya gitu, sunnah Nabi. Kena faham? Anak dara ke janda? Sayyid ya Rasulullah, janda. Janda ni benda apa? Kabur tak mau dah. Takut dah kerti janda. Janda ni isteri ataupun perempuan yang belum pernah disetubuhi. Walaupun pernah berkahwin beribu kali. Dikira anak dara. Anak dara. Janda yang pernah disetubuhi. Walau nampak tu janda. Sekali lagi. Dara ialah perempuan yang belum pernah dijimak walaupun acak kali berkahwin. Manakala janda yang pernah dijimak walaupun sekali seumur hidup. Jadi dalam kes janda berhiyah, hakikatnya di segi syarak dara. Kita ni suami yang kelapang. Nampak? 7 orang nikah dengan dia. Tak ada jimak bersekali. Pendek umur belaka. Tengok piang mati. Tengok piang mati. Dan umpama kita panjang umur sikit. 7. Suami yang 7 panjang umur sikit. Haji Zul. Tak apalah ke 7 pun tak. Pasal kereta kalau tak ada naik. Mari tengok beli mati. Tak ada gohik balik. Jadi nikah cerai ada dekat 2-3 lelaki. Tapi tak pernah jima. Itu dara, faham baik? Dara. Anak dara dia panggil. Jadi bila dengar Jabir ni nikah dengan janda, Nabi kata halal bikra. Kenapa tidak anak dara? Tula'ibuka wa tula'ibuha. Nampak? Kalau mu nikah dengan anak dara, dia bermain-main dengan kamu, kamu bermain-main dengan dia. Maksudnya, kalau orang muda-muda ni, anak dara ni, dia boleh main. Kalau janda orang tua-tua, dia tak boleh main. Nikah pasal nanak asyik gitu lah. Main tak ada main dah. Nanak tak. Nyapu nanak, nyapu dah orang cetong gitu. Tapi bapak pun dah agak dah. Jadi elak tu ada. Tula'ibuka wa tula'ibuha. Dia ajak kamu bermain, main. Kamu ajak dia main, boleh. Boleh belaka. Nampak? Jadi di sini menunjukkan bahawasanya perkahwinan ini adalah hiburan. Hiburan ni bukan benda lara. Hiburan ni bukan maksiat. Hiburan ni makna benda yang menyenangkan hati. Itu hiburan. Kita duduk nampak hiburan ni hak maksiat. Sebab hak godiknya hiburan maksiat. Sebenarnya isteri hiburan. Nampak? Binatang-binatang hiburan Tuhan buat. Hiburan belaka. Hiburan yang Allah jadikan. Kucing itu Tuhan buat untuk orang Islam. Orang kafir, anjing. Kucing Tuhan buat orang Islam. Adil dah. Nah, dia hiburan. Nak-nak kalau niku. Nah, kita dah balik tuju, dia masuklah kain. Tayak awal, dia pun duduk sini dah. Nah, tu hiburan tu. Nah, jadi kita geli hati. Nah, serabut-serabut pun dia main nampak-nampak itu suka juga tengok. Nah, tu hiburan kalau nak kira. Kita nampak hiburan, dia jaget tu aje lah. Tak, hiburan benda yang halal pada syarak. Kerana hiburan maksudnya perkara yang menyenangkan hati kita. Nah, jadi kalau boleh biarlah alam ini menjadi hiburan bagi kita. Bagi kita dengar kan orang hak jenis-jenis orang hak jenis menghargai alam. Nah, dia tak berakhir lagu-lagu joget-joget hidup kat air terjun. Nah, seorang duduk tengok air terjun bunyi hiburan alam dia panggil. Ha, tu hak halal Tuhan buat. Dengan bunyi air terjun, dengan bunyi burung, dengan bunyi apa. Nah, dia terhibur dengan seperti itu. Nah, dengar orang nyanyi mutah jelwok dia. Nah, dia gitu. Baik, jadi di antara hiburan yang sedap sekali isteri dia. Sebab ni Nabi kata tula'i atawazan fa'ala yufa'ilu tufa'ilu tula'ibu. Maksudnya saling bermain-main. Kita main, dia main atik. Kalau main sebelah tak kau. Nah, sebelah dia main. Nah, dah bini tua. Nah, ajak main pun hak. Hak kita nak galak tak boleh. Main cokok dah. Rok cokok. Nah, main kerja-kerja suka. Nah, sebab isteri kita. Bila hiburan isteri itu hiburan, maka hiburan hak lain tak suka. Nah, hak ngaruk-ngaruk. Sebab bila muda, suka main. Nah, balik kerja katun ni. Yang, main-main kita. Okay. Main meeting. Dapur ke? Lama. Semih masuk dalam gula. Dah. Kan suka nak tu. Nak bunyi ke degur-degur-degur-degur-degur tau mah. Nak. Dia kan kata, balah sok mah. Orang kan balah main meeting pada. Dah. Dah. Dia kata, balah. Dah. Itu hiburan. Nah, habis main meeting lah. Main kerja pula ya. Main kerja. Berambar. Main tunusu. Nah, kan suka tu. Bini muda umur 18 hari. Nah, kita balik dari surah. Taruh kitab. Cari dia. Ya, ada. Kat mana eh? Dia kata kalau pandai cari. Doa Nabi kata. Tapi Nabi tak kata main tunusu. Nabi kata tu lah. Bukan. Saling bermain-main. Itu cerita. Nak tolong tafsir. Nah. Kan seronok lah. Kita buka tengok dalam robot tak ada. Dalam tisjuk tak ada. Tengok bawah mesin basuh tak ada. Dodok dalam mesin basuh. Duduk dah. Kan suka. Cuba ni bermain-main. Dah. Ngatuk mata dah tengah-tengah malam. Nak. Nak main benda pula. Pukul 12 ni. PlayStation. Tak apa-apa eh. Main gambar kereta. Nak. Lepas tu pukul 2 main lain lah pula. Mu suka sama. Nanti contoh nak kabar. Dah kali tua. Tua. Janda tua. Umur 67. Bini. Nah, main-main bergambar bergambar. Jok dan dua kali pusing meja bang tanah. Nyari saya dada. Ha, panggil ambulans. Nah, jadi itulah. Neh Nabi anjurkan kahwin dengan anak dara, neh. Masuk anak dara ini juga kata tafsiran ulama yang muda, neh. Yang kelima, hendaknya perempuan yang dinikahinya itu cukup cantik. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, wanita yang terbaik ialah wanita yang menarik hatimu bila kau pandang dan taat bila kau perintah. Dan tahu menjaga kehormatan bila kau sedang pergi dan ia berarti hati menjaga hartamu. Hadis riwayat Tabarani. Kemudian pula yang rupawan. Tadi perawan, rupawan pula. Nah, dia cantik ni. Dia terpulang kepada mata yang melihat sebenarnya. Nah, sebab tu kalau kita tengok comel, orang tengok tak comel ada. Nah, orang ni tengok tak comel, kita tengok comel. Nah, aku tengok tak comel mana bini dia. Mana dia kenang tak? Mu mata lain, mata dia lain. Nah, dalih tengok barang-barang jualan. Orang ni kenang kasut ni. Nah, kita tengok uduh kasut. Mucung macam pali lori mucung. Tapi orang kenal tu. 4 hari sekali mari tengok. Beli dak ni tanya saja. Dak noknya. Neh. Jadi hati masing-masinglah. Tak boleh kita nak kata hak dia lah hak rawa sekali, Sebab ada juga orang, kita tengok uduh, orang tengok lawa. Kita tengok dak manis, dia tengok manis. Molek-molek ada atas hati. Paling penting, kecantikan itu lahir daripada dalam. Nah, sebab kalau muka saja comel tapi hati busuk gohong, jadilah macam hok mahkamah syariah ni. Nah, belana kok nak kena cerah belaka. Ha ni nak tutup cerah, ni nak tutup pasal hok ni hok balah berebut ni. Ha ni berebut anak macam-macam ha. Tengok ah bini, comel-comel, putih-putih tapi perangai macam malak-malak. Nah, dak tahu ke benda. Jadi hok comel pun dak perangai uduh, nampak uduh. Kalau hok uduh perangai comel nampak? Nampak comel. Sungguh dah kenang ke orang puang, orang hitam nampak putih. Hitam. Nampak? Ha, kalau duduk tengah jalan nampak belakang dulu. Dia tak nampak lagi. Tapi dah oleh kerana hatinya baik, nampak putih. Dah. Ha, tu lah. Nombor satu, hak dalaman. Kalau tidak, tak masuk syurga lah bila Ibn Rabah. Hitam bertung. Nak? Ha, rambut ketik macam takang tu. Belakang penuh dengan parut, star dengan besi panah. Nak? Tapi jalan. Nabi naik Isra Mikraj, dengar suara kaki bila berjalan. Teropoh dia. Nah, ha, teropoh ni macam ke kenal jalan gini. Jibril kata, Saimun bila Ibn Rabah. Nah, ingat MB. Ada. Bukan Perdana Menteri. Nah, bukan orang kaya. Bila Ibn Rabah. Nah, uduh orang Habsi. Hitam legang. Nah, ha. Wanita yang terbaik ialah wanita yang menarik hatimu bila kau pandang. Jadi dia kalau bolehlah orang perempuan ni, tapi payahlah. Dia comel masa kita belum kahwin. Bila lepas kahwin kita tengok dak comel. Betul tak? Hah? Kebanyakan. Ha gitulah. Nampak? Sebab salah orang puan kau. Kadang-kadanglah, neh. Masa dak kahwin tu maknanya beraluhnya layang kita. Neh, ha. Neh makan minum kan kita pergi rumah dia kan masa tunang. Nah, ha dia pun tubik kan bawa mak beraluh bawa air. Nah, tunang mari. Mak dia tu waktu tubik ah tunang mu. Waktu tubik ah. Tepung buku. Tak. Ha. Neh beraluh tok. Jepuk makan bang. Neh, oh sedak kan ngoh. Nah, kita hak lewahi tepung buku. Ni dah lawa pisang pun. Nah, masa apa? Layanan bagus. Nampak? Boleh jual orang anak ni. Nak kena nasi ke tak? Eh! Tak lah. Orang puan kau. Bodoh semua. Jadi layan dia. Gitu semua lah. Nah, ha, tapi orang lelaki hak juga. Nah, tengok masa-masa berkapel. Masa berkasih. Masa bertunang. Masa bercinta. Nah, oh tengok gendong tu. Nah, padahal ada panah lepeh pun. Seterik je. Tangan tarik ni. Buat parut gini. Oh. Nampak? Warna kemas sangat abang. Kek kita takut jatuh berdembok. Ah tu baru kasih. Nak? Ah, berak nikah boleh 8 bulan. Bini pun sini baru tangan. Nak? Wih, galok ni. Nampak kata? Orang lelaki pun jahat kok. Nak? Ni kata galok. Dah biar dah. Nah? Ah, kawan tu bukan tak mau peluk. Dah bergemuk dah leni. Dulu boleh peluk leni duduk atas pelik belakang. Gang gitu je. Nah. Ha. Meminang. Ha. Hukum meminang pula. Tahulah hukum meminang. Kita duduk tengok orang minang kita di Pinang. Kita meminang. Cakap hal meminang. Tak reti kehala hukum. Ha, malah ni reti lah. Kalau orang reti, reti dah lah. Kalau orang tak reti. Nah. Ha. Meminang artinya melihat perempuan yang akan dinikahinya agar perkahwinan boleh kekal dan tidak menyesal di akhir kemudian. Meminang hukumnya sunat kerana berdasar dari sabda Nabi SAW. Apabila seorang di antara kamu meminang seorang perempuan, sekiranya ia dapat melihat perempuan itu, hendaklah dilihatnya sehingga bertambah keinginannya kepada perkahwinan. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Baik. Meminang hukumnya sunat. Khitbah dia panggil. Eh? Ha, dalam Islam dipanggil al-khitbah. Kalau al-khutbah memberi ceramah, khutbah, baca khutbah. Al-khitbah, kha bagi bawah, makna meminang. Meminang ini iaitu kita nyatakan hasrat kepada pihak perempuan untuk mengambilnya sebagai isteri. Sama ada kita sebut nak ambil sebagai isteri atau yang semaksud dengannya. Itu dia panggil meminang. Bila kita kata gitu, pihak perempuan tu jadi dak tunang kita? Acik jawab. Saya berhasrat menjadikan awak sebagai isteri saya. Ha, tu panggil meminang. Nampak? Lepas tu, jadi dak perempuan itu jadi tunang dak lagi? Ha? Dak lagi. Baru meminang, belum diterima. Ha. Mai kata gitu jadi tunang lalu berat tenang. Nampak? Ha. Apabila pihak perempuan mengatakan persetujuan, maka jadilah perempuan itu tunang lelaki ini. Nampak lagi? Ha. Pihak lelaki menyatakan hasrat nak ambil sebagai isteri. Nah, contoh. Ataupun yang semakna dengan dia. Saya nak berhasrat nak ambil awak menjadi isteri saya. Itu dipanggil meminang. Banyak lagi contoh. Banyak. Saya nak jadikan awak sebagai pasangan hidup saya. Meminang juga. Sudikah awak menjadi orang rumah saya? Meminang. Saya berkenan sungguh kepada awak. Meminang juga. Allah Rabbi. Apa gitu semua? Baru kita faham benda makna meminang. Nak? Haa. Atau katanya maknanya ayah kita, saya sukalah nak jadikan awak sebagai menantu saya, meminang juga. Pasal ada maksud yang sama, iaitu nak jadikan dia isteri kepada seseorang. Nampak? Ha. Tapi orang yang berkata hendaklah tuan punya tubuh ataupun diwakilkan oleh tuan punya tubuh. Kalau orang lain tak ada kena-mengena, tak panggil meminang. Dia gitu. Tak ada orang wakil pun. Neh? Ha. Sudikah awak menjadi bini saya? Meminang tu. Nak? Ha. Saya berhasrat nak hidup bersama awak. Meminang tu. Neh? Ha. Bila kata gitu, tidak ada, perempuan itu masih lagi boleh dipinang oleh orang lain. Yang haram ni meminang tunang orang. Bila kita menyatakan hasrat baru meminang, dia belum menjawab, maka belum jadi tunang. Bila belum jadi tunang, tidak ada hukum haram orang lain masuk meminang. Tapi perempuan kata setuju, suka, reda. Nampak? Ha. Jadilah perempuan itu tunang kita. Orang yang mari masuk meminang, haram. Bila haram? Jika mengetahui. Kalau tidak diketahui, tidak haram. Dia masuk minang, dia tak tahu ke semalam tunang dah. Nak? Ha. Neh? Ha, tunang dah. Neh? Jadi tu. Neh? Ha, Tok Imam masuk minang. Tengok comel sangat anak dara ni, Tok Imam pun masuk minang. Mak dia kata, "Allah, semalam dah orang mari pinang, kok 4 pagi." Neh? Ha, Tok Imam tu pun pas subuh. Neh? Ha. Tunang dah, Tok Imam minta maaf deh, tunang dah dengan ustaz. Neh? Ha. Ha? Pak pagi. Ha. Mak dia kata dah ambil kita lah Tok Imam. Ha tu. Jadi bila orang masuk minat, buat contoh 4 pagi tu nak khabar kata ni. Nang 4 pagi. Ha, paisa tapi khabar nak maknanya. Dulu dia dah. Ha, dia dulu dah. Ha, ni baru khabar. Dok haram pasal dok tahu. Dan yang kata haram meminang atas pinangan orang, tahu dah tu nak orang, pinang juga. Ha, situ baru haram. Nah, sebab tu bila anak kita atau perempuan ini telah menjadi tunang orang, sunat diiklam. Ha, sunat iklam. Iklam cara orang Melayu ni buat makan. Nah, buat jamuang sikit. Neh? Ha, buat jamuang. Bila buat jamuang walaupun 10 orang mari, cerita hak 10 orang akan jadi 20. Nah, jadi tersebarlah cerita. Malam tak dia makan akak orang Minang. Nah. Ha, neh? Ha, anak orang ni. Oh, tenang orang dah. Ha, jadi berkembang cerita. Nah, supaya tak terjadi tersalah masuk meminang perempuan yang telah menjadi tunang orang. Nah. Bila jadi tunang, maka sah nikah dengan lelaki lain. Dan lelaki ini sah nikah dengan perempuan lain. Faham baik? Nah, sebab meminang bukan menikah. Meminang makna macam cuk je. Tanda sungguh. Bukan main-main. Nah. Ha. Nah. Gerang tak boleh lagi. Macam baru pergi tengok kereta. Nah, ha, cuk tu tinggal biti lu deposit 200 ya. Nak juga ni Nisan Sani ni. Nama kenang lama tu. Jangan wi kau oranglah. Nah, tanda aku student nak sangat ni ambil 200 ya lu. Tak, Wak Isang baru boleh dengan JKK tadi. Ha. Ada mari. Ha, tunang itu lah. Dia tunang dengan perempuan lain, dia kahwin dengan perempuan lain. So, perempuan ini tunang orang. Nikah dengan lelaki lain. Soh juga. Nampak? Bapa soh? Sebab tidak ada pun syarat soh kahwin. Hendaklah pengantin perempuan bukan tunang orang. Tak ada pun begitu. Yang jadi syarat, hendaklah pengantin perempuan bukan isteri orang. Ha. Faham tak? Ha, jadi, kalau kita nikah dengan tunang orang, hukumnya soh nikah. Tetapi berdosalah pihak kedua-dua belah pihak. Ya? Ha, ha, yang mengetahui. Ne? Yang tak tahu, tak berdosa. Mana dia berdosalah. Ne? Dia tak khabar pun dia itu tunang orang. Kita tak tahu kala masuk minang. Nikah. Lah tunang orang. Dia tak penuh orang ni. Dia buat senyap. Dia tak putus pun. Nikah dengan kita. Soh nikah. Tapi perempuan itu dan keluarganya berdosa. Faham ke? Ha, dia kaedah gitu. Ha. Dah tambah, putus tunang. Putus tunang hukumnya apa? Harus. Nampak? Harus. Saja-saja suka-suka, makruh. Niat nak memaikkan orang, haram. Putus tunang. Nampak? Ha, tengok atas maksud. Neh? Ha. Dulu memang tunang niat ke molek. Ni nampak perangai tak molek dah hak lelaki. Nah, semayang pun tak juga arah dengar kabar. Minjang piti orang pun tak bayar. Nah, ha, jadi dia putus tunang harus ada sahabat di sisi syarak. Nah, harap apa tu? Dan bertunang tu wajib bawa apa? Tak wajib bawa apa. Tidak ada mas kahwin dalam bertunang. Nah, dah ada orang Melayu ni baru beri hadiah cicing, hadiah kain, kasut tumit tinggi, harus. Tiap-tiap ada yang bukan daripada Al-Quran dan Hadis, tetapi tidak ada larangan pun daripada Al-Quran dan Hadis, hukumnya harus. Istimewa pula, kata ulama, dikiaskan dengan sabda Nabi SAW, tahadu. Tidaklah. Tahadu tahabu. Tidaklah kamu sentiasa suka saling memberi hadiah. Kerana saling memberi hadiah itu menarikkan rasa kasih sayang. Nampak? Jadi, Nabi tak kata beri hadiah masing-masing mana. Jadi dalam kita dah suka dengan kak puang ni, kak puang pun suka ke kita, bila tunang beri hadiah. Nah, ha, kita bawa hadiah cicing, buah anggur, buah limau, nak ha, kain sepasang, hadiah, saling memberi hadiah. Tak, dia pun balas juga, cicing sebetul, kasut buk se, kata labi se. Tak ada masalah. Pasal apa dah kita tu kasming. Nah, hadiah-hadiah begitu. Nah, jadi saling memberi hadiah, maka niscaya akan salinglah rasa kasih sayang antara kita. Jadi sunat jugalah memberi hadiah ketika meminang ini. Nah, ha. Bila bertunang, apa benda yang harus di sisi syarak? Tak ada benda yang harus di sisi syarak. Kekal seperti biasa. Neh, tak boleh tiung, tak boleh pegang, tak boleh apa. Nampak? Kekal macam biasa. Ha, pasal setengah masyarakat Melayu ni bila tunang kau macam laki bini. Nah, ha. Tengok duk peluk atas motosikal tu, dia tu. Gendong anak mu. Tunang dia lah kat kampung. Ha, ingat apa? Ya. Yeah. Ha, dah apa mana dah apalah. Dah tunang. Nah, bodoh ni mak. Tak boleh. Tak boleh, tak boleh kau. Hak buat tu haram, haram lah. Jangan kata boleh. Nah, buat haram tak sama dengan kata haram tu jadi halal. Kita buat benda yang haram. Nah, ha. Gang tangan kau puang. Nah, tapi yang tekak kita haram. Ha, boleh tahan kira ni. Ni dia kata haram, halal, harus. Jangan tukar hukum syarak. Benda yang haram syariat Allah, kita kata haruh, boleh jadi rosak akidah kita. Dah? Ha. Jadi tunang tetap kekal hukum macam biasa, ada hijab. Nah, bukan bebas. Orang Melayu ni ialah kurapak belaka. Bila tunang, nak siapa mari ajak tidur di rumah, tunang punya pasal. Boleh berkembik, boleh bagi dana-dana, mu kaipuan aku, kaipuan mu, tak ada orang marah dah. Pasal apa? Beri cicing dah sebetul baru ni. Nak, ni walek marah pula mak tunang tak mari tidur di rumah. Nak, ha, warna tunang mu lama tak mari tidur sini. Nak, ha. Jadi apabila seorang antara kamu minang seorang perempuan, sekiranya ia dapat melihat perempuan itu, dalam dilihatnya sehingga bertambah keinginan kepada perkahwinan. Jangan kita bertunang tak tengok. Neh, ha, kata ada rupa seorang nak tunjuk ni. Ha, dah dia tunjuk lah, camil tak? Camil. Tak apa, camil lagi. Kira jadi saja. Nak, ha, ungkap bawah kata, aku nak sudi meminang dia. Orang pun ikat bawah, dia pun setuju. Hukumnya makruh. Neh, tak tengok dulu. Pakan nikah dia dah. Nak, sebab apa makruh? Sebab di antaranya bila kita pergi tengok, rasa keinginan itu bertambah. Nah, ha. Dan kadang-kadang rasa kasih lebih daripada biasa. Hak patutnya tak macam mana jadi suka tu. Nah, ha, itu kadang-kadang membawa mudarat tak tengok. Nah, ha, pakai jadi ya. Miwak macam gerigin kasut. Nah, ha, neh. Kiring baju, kiring seluar. Kiring ni, mau beli aku baju t-shirt lah. Pandang warna-warna pun. Nah, nah, kawan tu nak pergi Singapura. Balik, beli, pakai, tak padam. Bergelebih hanya. Nah, jadi tak ada manfaat. Nah, dia tengok anda lah. Sarah puan aku setuju lah ke. Nah, tu nikah tak tengok. Masuk dalam milik, kerja kau tikar lagi. Dah mengatir perempuan ke golda tubuh ni. Nunggu gitu. Rapok tembok. Nah, jadi bila tengok dulu, barulah. Jadi kita pergi tengok orang puan, hukumnya sunat. Bila? Jika ada niat nak jadikan isteri. Tengok di mana? Di mana saja. Cuma badan dia je, tak ada perenggang. Muka dan dua pergelangan tangan. Jangan tengok bunggung. Nah, you tak pergi tilik habis. Tak, you buat macam-macam tengok kereta. Nah, you pegang bumper. Pergi tengok bonnet. Side skirt dah boleh pegang gitu. Itu kereta. Nah, orang nak leh. Nah, tengok depan saja. Neh, tengok kok depan, tengok laku boleh tahan kira. Neh, kalau lain nak jamah tu suruh wakil orang lain jamah. Tak pasal sungguh. Neh, harus tengok. Nah, kita saja-saja pergi tengok orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ha, ada nak tengok anak makcik ah. Ada duit, duit, duit, duit. Dan tujuan dia saja tengok puasan. Dah leh. Nah, dia kerana niat nak meminang. Baru boleh. Nah, niat nak meminang. Maksudnya kalau kenal, nak jadikan isteri. Boleh tengok. Di rumah, di patah, kedah boleh berlaku. Jangan waktu pergi suku. Nah, mana dia pergi jalan patah dengan mak dia. Nah, petang-petang main bapang kelosok. Nah, kita duduk bawah bapang kelosok tengok. Jomel juga. Mana tengok dulu orang. Dia pergi beli kedah nak. Pergi beli pasal kita duduk bawah meja ikan. Tengok. Baru puas hati. Nah. Maknanya dengan kebenaran atau tanpa kebenaran. Halal berlaku. Syaratnya muka dan dua pergelangan tangan. Hak lain tak boleh. Nah. Hukumnya halal. Nah. Tengok tanpa kebenaran. Skodeng. Tak boleh. Ha? Nah. Hidup atas tangga mahu kita lalu dengan cuci sikar. Tengok. Eh. Nampak? Kita dia tengok, kita tengok watak lain. Dia tengok tak lain pula, kita tengok tak dia. Nak? Boleh? Dalam pagi? Dalam sungai tu. Dalam sungai. Boleh juga hukumnya harus ingat tu. Nah? Tengok, dia jadi lain semangat. Ada sehari, budak ngaji pondok. Orang kata, tunjuk seorang muslimat ni. Nah? Pasal nak ngaji, kuat sangat nak ngaji. Nah? 3 tahun dah duduk pondok. Nah, baru boleh dah nahu-nahu sikit-sikit boleh dah. 3 tahun dah duduk. Neh, kemah molek dah ni dak gerak dah ni. Orang pun kata nah, nak tunjuk muslimat kan. Neh, seorang kalau nak seorang suruh tunjuk. Neh, aku nak ngaji lagi. Banyak lagi aku nak duduk sini. Faham? Tengok dulu, tengok dulu. Tambah saya tunjuk lah. Aku tak mau nikah lagi. Aku nak ngaji kitab dulu. Neh, nak uyi aling dulu. Tengok dulu bah. Tengok, tengok, tengok agak sekali. Bila tengok, Buku habis kitab-kitab Wak Ali. Ni cerita benar. Faham? Ha, bukan nak melawak kemung. Saya kata melawak datang ni. Dah, cerita betul. Nah, cerita betul. Ha. Dah ngaji terus balik. Tiga kotak Wak Ali. Nampak? Tu pun tinggal dia pun ada tinggal. Pasal tinggal terus. Gini. Kitab-kitab. Pasal tengok punya pasal. Lepas tu Nabi bila kita tengok, dia akan jadi bertambahlah keinginan kepada perkahwinan. Tiba-tiba tu akan tetapi wallahu a'lam. Soalan yang pertama. Saya nak tahu apakah hukumnya wanita datang bulan haid pergi atau masuk ke dalam masjid. Ada setengah pihak cakap tak menitis. Tidak menitis ke dalam masjid tak apa. Saya nak tahu apa hukumnya. Jadi ada orang khabar ke dia, perempuan haid boleh masuk dalam masjid dengan syarat tidak menitis darah haid ke dalam masjid. Dia nak tahu hukumnya. Ha, dengar boleh. Perempuan yang haid haram masuk duduk di dalam masjid kecuali lalu sahaja. Nampak? Menitis darah itu tidak bukan, tidak kait dengan duduk, tetapi kait dengan lalu. Mana perempuan yang haid boleh litah di dalam masjid dengan syarat tidak menitik darahnya mengotorkan masjid. Lalu saja, tak boleh singgah. Ada pun singgah walaupun tak menitik darah, hukumnya haram. Nampak? Ha, lalu saja boleh. Umpamanya dia nak potong kot dalam masjid, nak balik ke rumah dia liknum. Parking liknum. Nak lalu kot luar, ada orang lelaki ramai liknum. Nah, dia buat semula lembu ke apa semua, dia pun potong kot dalam masjid, balik di rumah dia. Jadi dia tu haid, boleh lalu, jangan berhenti. Faham? Dia tadi tak haid lagi. Ha? Kuliah subuh. Habis kuliah subuh, baliklah dia. Nah, bila balik, tengok, tinggal belik tangan pula di masjid. Mari semula ambil. Dalam mari tu, kejut orang hong tu baik haid. Dan, umpamanya. Dan, ha, jadi boleh masuk ke tak? Boleh. Jangan berhenti duduk kat bed tu. Masuk dalam masjid, ambil dan terus keluar. Mana tidak singgah. Supaya menepati firman Allah. Illa amir sabilin. Sekadar lalu sahaja. Ha. Soalan seterusnya. Alim dunia tapi jahil akhirat. Apa komen? Ha, kok mana pula? Alim dunia tapi jahil akhirat. Mana ilmu dunia dia tahu tapi ilmu akhirat tak tahu. Ni hak orang ramai. Kita semua ni. Neh, ha. Maknanya ilmu dunia ni tak salah cari. Bahkan digalakkan. Nampak? Kerana kita duduk dalam dunia. Dengan ilmu dunia ni lah kita dapat mengimarahkan dunia. Cuma berlandaskan akan ilmu akhirat. Maksud ilmu dunia saja tanpa ilmu akhirat, maka tidak ada keberkatan. Nah, ilmu akhirat saja duk mengaji kitab saja je, tak maju pula negara. Nah, ha, jadi tunjuk apa yang ditunjukkan oleh contoh Rasulullah SAW zaman sahabat, bukan semuanya belajar ilmu agamanya sehari tiap-tiap hari. Ilmu dunia pun belajar juga. Nah, hak ni ilmu menonggang kuda, hak ni ilmu tukang buat pedang, hak ni bagian buat besi ni, banner rumah. Nak, macam zaman sekarang ni jadi arkitek, ni jadi lawyer, ni jadi cikgu, ni jadi pegawai bank, ni jadi kontraktor, kena ada belaka. Nah, bukan wajib kena belajar ilmu agama semua sekali. Cuma bagi mereka-mereka yang tidak mendalami ilmu agama, nak jangan sampai ke tahap fardu kifayah, kan duduk cari ilmu dunia, jangan lupa ilmu fardu ain sebagai bekalan, nah, ialah hidup kita. Bukan bekalan akhirat je, bekalan hidup dunia pun pakai dah ilmu fardu ain tu. Saya mempunyai seorang anak perempuan baru belajar di U. Akademiknya memang tinggi. Tapi kalaulah agama, dia sangat jahil. Ajak mari dengar kuliah, tak mahu. Macam mana nak ajar dia? Sekarang baru sedar saya bersalah kerana kurang beri penekanan tentang agama. Dok, mu seorang lah. Berlaku semua lah. Nah, ini kesalahan. Ini adalah perancangan Yahudi Nasara ke atas umat Islam akhir zaman. Nah, mereka buat macam-macam perkara supaya kita ni nak leka untuk beri penekanan agama. Jadi sekarang ni barulah ada nampak-nampaknya, banyak dah timbul dah kesedaran anak-anak, banyaknya kita ketinggalan perkara agama. Berarti banyak sekarang bercambuk sekolah-sekolah agama. Di Kuala Lumpur, sekolah agama mendapat sambutan yang cukup hebat dalam bandar besar yang penuh dengan maksiat. Nah, bukalah sekolah agama sewa atas flat, atas bangunan apa, memang penuh orang tuan-tuan di Kuala Lumpur sekarang. Sebab apa? Sebab mereka melihat dan kerosakan akhlak. Nah, mana orang-orang anak-anak tanpa didikan agama. Batu orang putih habis-habis maju dah, habis-habis main, habis-habis lara, cari agama pula. Dia tidak suka dah dengan main. Hati dengar sekarang pemain basketball apa berjuta-juta harga masuk Islam. Nah, pemain ski yang terbaru daripada Itali, harga berjuta-juta main ski ni, slalom downhill, nampak bekas juara dunia, masuk Islam. Nah, pasal apa? Habis mewah ha? Boleh beli belaka, ahli kota ada, ada belaka. Nah, kita ni baru tak baru dak mewah lagi. Cari harta dulu. Nah, jadi gitulah. Bila dah balik universiti, jadi kerah-kerah. Nah, dia berasa universiti dia lah yang hebatnya. Nah, yang jadi sandaran dalam kehidupan. Kerana silap kita juga, dak beri pendidikan agama. Kerana dia juga ingat, segala-galanya dia boleh dapat dengan usaha dia. Padahal Allah lah nak segala-galanya. Nah, jadi kena ikhtiar jugalah semayang hajat, berdoa kepada Allah, lembutkan hati, jangan putus asa. Walau jihad lagu pandai anak pun, jangan putus asa. Nah, buatlah apa-apa saja pun, ikhtiar dah. Nah, ajak mari dak dengar, dak mau mari we dengar di rumah. Nah, dulu masa jahil si pulang tu selalu intai jirannya tukar baju pula dah. Sekarang dia sudah menyesal. Adakah kena beritahu kepada jiran yang telah dia intai itu? Macam mana kalau sampai jadi berbalah, tak payah kabar lah. Nah, bertaubat kepada Allah. Nah, mereka bini kita. Nah, lain kita kabar. Nah, hak kita ita tu bini kita. Nah, lepas dia nikah kita kabar dulu, abang ita mau awak. Nampak masa awak dak jadi isteri abang lagi. Nah, naik atas pokoknya naik ita mau. Tidak apa isteri kita tidak arah dah. Dah kena anak orang, dak kebalah. Dak ke jadi fitnah. Nah, dasar kabar gitu. Soalan seterusnya, saya nampak orang tua bawa tongkat dengan berpakaian sunnah berjalan kaki di hadapan madrasah. Selepas itu orang itu hilang. Saya nak tahu adakah dia manusia atau syaitan atau hantu dan jin. Dia tengok orang bawa tongkat neh jalan depan madrasah kat rumah dia. Lepas tu hilang gitu. Dia nak tahu jin ke manusia. Susah juga nak jawab lah, kita tak tengok. Jadi kalau benda-benda lagu tu tengok kadang-kadang hilang, neh, tak pelik dah, banyak berlaku. Neh. Jin Islam pun boleh jadi. Neh. Kalau syaitan pun boleh lagi. Dia boleh lagi berpakaian sunnah. Syaitan hanya tak boleh menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang lain dia boleh tiru lagi. Nah, maknanya kalau berpakaian baik dia boleh buat lagi ya. Neh. Nabi seorang dia boleh tiru. Jadi malaikat pun boleh jadi. Nah, jadi kita dalih nak hukum. jin pun boleh jadi jin Islam, neh. Ha. Kita pernah mengaji di satu kubur. Kubur depan Sabasung. Eh, abang minta tolong ngaji ya. Tiga hari je sekali khatam. Sehari 10 juzuk. Eh, ha, ngaji pukul 8 habis pukul 3 petang, 10 juzuk. Nah. Belakang kat rok, kat bukit. Bukan depan kat Sabasung tu, tu tak apa tu kat rok tu. Nah, tulang itu petang 6:30 lebih. Nah, ngaji-ngaji. Tak ada orang, ada orang tua duduk sebelah. Tak. Orang tua. Muka tak apa. Tengok pada kasut, tengok pada tokak orang tua. Eh? Dengan baju Melayu pun semua. Nah, jadi, bukan dekat lah maknanya 15 kaki, 20 kaki. Eh? Lepas tu ngaji mula. Kita tengok tu, teringat nak tengok muka. Paling ada. Nampak? Jadi, dah dalam 2 saat. Rambut, dah tubik kuat ni. Nak kubur yang jauh ni tubik kuat ni. Ha, takut benda-benda gitu lah. Lepas pada tu, tak kena dah tajwid. Jadi lain, lari habis tajwid. Nah, kalau kita tak apa mahir dah. Nah, kalau ngaji kerok tiga. Nah, lari habis taranum. Ha, jadi boleh jadi jin Islam. Nah, jadi tak ada sosok bimbang-bimbang lah. Nah, kalau benda-benda lagu tu. Makhluk Allah ni ramai. Bukan kita duduk seorang bumi Allah ni. Ada orang kata syaitan akan lari sambil melanggar pokok dan bukit. Allah. Bila mendengar laungan azan, maka ada yang meraung sakit kerana cedera paruh, patah tangan dan patah tulang. Kok mana pula dia ambil ni? Dia tak boleh dengar lagi ni. Yang sebut dalam hadis, bila dilaungkan azan, maka akan larilah syaitan itu sampai terkentuk. Itu ada lah. Tapi langgar bukit, langgar tiang tak jumpa lagi. Nah, tapi mungkin juga tak mustahil. Dah lari lapar ketuk ni, lari takut sangat. Nah, Tetapi mereka ini syaitan akan sembuh dari patah-patah itu bila ada orang Islam yang kencing berdiri. Air kencing itulah yang jadi obat mereka. Betul tak? Tak betul. Nah, dia benda ni, dia nas. Kena Quran dengan hadis. Ya, jangan main reka-reka. Bila Nabi tak cerita barang raib, kita tak boleh cerita. Nampak? Ha, jadi setakat hak Nabi cerita je lah. Nah, air kecil orang kim diri ni boleh buat buah-buah setan. Nampak? Ha, dia tak dengar lagi. Kalau dia, kalau ada hadis tu, dang di ulama lah. Takkan dang kita dulu. Nah, ulama dia kaji hadis. Nah, tak ada pun hadis dalam bab kim diri. Yang adanya Nabi larang kim diri. Nah, mazhab kita kata makruh. Mazhab Hanbali kata haram. Itu saja dia. Neh? Ha. Baru ini anak saya berumur 10 tahun dapat duit wang pasang daripada pihak insurans kerana kemalangan. Jadi saya nak ambil sedikit wang itu untuk diderma kepada surau. Saya telah beritahu kepadanya tentang hasrat saya itu. Dan dia bersetuju. Adakah dengan persetujuan anak saya itu saya boleh mengambil duit itu? Macam mana pula jika saya mengambil separuh duit itu dengan persetujuannya? Minta penjelasan. Anak dia punya duit. Tak kira lah duit pam pasang, duit saka, duit apa pun. Dia nak guna duit anak dia sebahagian ataupun beberapa untuk didermakan kepada surau masjid dan seumpamanya. Jawabnya, tidak sah izin anak yang belum dewasa. Dia mesti balik. Kalau budak ni 10 tahun telah balik, maka sahlah izinnya. Kalau tak balik lagi, tidak sah izinnya. Tak boleh. Jadi kena ganti balik. Neh? Jadi kalau 11 tahun tu dia telah balik, sah. Sebab sekurang-kurang balik 9 tahun. Goliknya budak-budak laki-lakinya umur 12-13 lah balik. Jarang-jarang juga hak sebelah. Ada juga. Tapi goliknya 12-13. Nah, dia jauh nang atau tekat tang satu. Jadi tengoklah. Dia masa minta izin itu, anak dia balik lagi. Kalau balik dah, sah izin itu. Neh? Ha. Soalan seterusnya. Betul atau tidak, tak boleh pakai cincin gangsa. Tak boleh pakai. Betul kalau pakai cincin gangsa, tak boleh pakai. Andalah. Bolak wong sekali. Jadi cincin gangsa. Lagi boleh tak cincin gangsa? Gangsa boleh, suasa tak boleh. Neh? Bukan gangsa, suasa. Suasa ni belum ada lagi ulama yang mengatakan harus. Nah, jadi sebaik-baiknya jangan pakai cincin suasa. Neh? Pergi esok kedai lebur, buatlah loket bini kita atau anak perempuan kita. Kerana dia buat daripada emas yang merah campur dengan tembaga. Banyak emas dari tembaga. Kalau banyak tembaga, dia akan berkarat. Itu juga dengan emas putih. dicampur nikel dengan emas merah. Kalau platinum harus pada syarak. Neh. Ha. Saya ada berkawan dengan seorang perempuan. Saya tak berkapal pun dengan dia. Mesej sekali-sekali saja dan berjanji nak kahwin dengan dia. Ha. Dia pun janji nak tunggu saya. Dosa tak saya? Saya tak pernah dating pun dengan dia. Dia pun budak sekolah agama. Dia pun mari dengar dekat ustaz mengajar. Saya jumpa dia pun masa ustaz mengajar juga. Budak dah. Neh. Ha. Jadi dia kenal seorang budak mari kuliah sini. Dia pun menyatakan hasrat nak jadikan isteri setahun dua lagi. Dia tengah belajar. Jadi gitu tak salah. Neh. Ha. Dia yang asalnya yang tak beri berkapa ni. Berkapa ni dia lanjurang daripada berkenalan. Dia harus berkenalan. Nampak? Dia tak boleh kepik. Neh. Tak boleh bersama-sama. Jadi bebas. Nah, malam-malam telefon tanya khabar, tidur tak pergi, dia buat benda begitu gini, kokek-kokek-kokek, jadi nafsu. Itu istilah kira. Jadi sekadar kita kenal je, dan kita khabar nak jadikan isteri, boleh. Nampak? Boleh dah tu. Ha. Dia pun jumpa tengok surai lah. Mengangguk, aku angguk balik, suku-suku. Nah, tak ada masalah. Islam ni bukan agama mencengkang sangat. Akan maknanya, kita roh manusia ni. Dia tahu, dia buat kita mesti ada suka dengan pasangan. Jadi setakat senyum dah eh. Nah, dia tak boleh jadi larat. Nak, mukai puan aku gendamu. Nak, mukai puan aku gendamu. Nah, gitu, takut gitu. Jadi, jumpa surah, sudah, boleh. Takut jumpa bawah pokok ru. Nah, hari Jumaat duduk bawah pokok ru. Orang pergi kat tu ru. Nah. Kaki jumpa pula. Jumpa pula. Ada masalah, ada dosa pun. Pasal apa kita suka ke dia. Dan kita akan jadikan dia isteri. Nah. Dia nak tanya khabar boleh. Ha? Nampak? Mak sehat. Gitu dah. Ha? Nampak? Mak sehat. Ha. Tanya tak ada kakak. Soalan seterusnya. Baru-baru ni saya cakap dengan seorang tua. Lepas tu, saya baik juga dengan dia. Dia tanya, lama saya tak jumpa awak. Awak main mana lama sangat tak dok? Saya jawab, saya kerja hari Ahad dengan ustaz mengajar. Dia cakap, ustaz itu cari makan. Tak usah dengar. Mana cari makan belaka. Tak nak makan kedara. Mampu kerah. Ha? Cari makan belaka tak. Ha, dah benda manusia. Nah, jangan cari makan dengan akhirat sudah. Ha? Nah, ha, nak mengajar nak cah orang. Ha? Nak mengajar boleh. Ha, bayar 300 sejam. Itu ha, baru cari makan. Nah, ha, mari mengajar. Bukan kita minta itu. Kan ada minta itu. Nah, ada? Ada. Adizu yang ngada nak beri. Ada orang minta-minta lah. Dia minta. Nampak? Macam-macam dia buat. Orang itu kuat bin. Eh, orang tu pun. Dia keke kot. Tapi bukan atas rasa bin. Pasal ramai orang bin. Tak? Yang maknanya, mari dengar. Tak ada masalah pun. Kita canya tak ada masalah. Dah? Tadi kita makan-makan. Berarti payang dekat belakang dekat jalan Plaza Perdana. Ha, pegawai tinggi polis ayo. Tak payah sebutlah nama dengan pakak ni, pegawai tinggi. Paku ni kat cupok ni. Kau sungguh. Bukan sedua. Pak cupok lebih. Kan dia. Dah sungguh. Eh, tanya siapa bayar waktu ayo. Ngetok tokak-tokak. Ada apa? Ha. Ha. Nah, ni dah ada masalah. Orang BM berlambak lagi. Beli CD dia. Dia di Kuantan. Budak tu. Budak nano. Dia pelik beli CD. Beli hak mau CD. Nak? Ha. Jadi akhirnya jual CD tanya dah. Sampai dia suruh beli. Dia kekir suruh beli. Mana dia berahi juga. Faham? Nak dengar juga itu. Ha, mudah faham. Itu sajalah. Tak ada orang yang amna tak arah. Ha? Nak? Ada kita. Ha. Ketua pemuda amna lagi duduk sebelah. Ini ada apa? Nah, ini acak ayam ni. Neh. Soalan seterusnya, tanding ngai judi kedok. Ha, dia tak kira ngai dengan apa. Kalau kita kutip duit, lepas tu duit tu jadikan pertaruhan, maka judi lah. Tapi kalau kita kutip duit, yurang tu, yurang bukan untuk buat beli hadiah. Yurang untuk buat bayar sewa patah, buat beli topiket, buat buat t-shirt. Ha, tu tidak dikira judi. Ya? Soalan tu, soalan seterusnya. Hantu raya tinggi ke tak? Adakah dia suka makan beras? La ilah nombolah. Biar lagi nak tanya juga. Jadi macam ke kita beli hantu raya? Kena buat guana tak setakat. Tapi itulah. Jangan marah. Sebab kita buka soalan tu orang awam. Dia berasa bagi dia, dia nak tahu. Nah. Ha, dia bagi kita nakal lah. Dia nak tahu sungguh-sungguh. Nah, masa itu dia tidur malam. Tak tahu tak tidur malam. Nak tahu tinggi ke tak? Nah, jadi makhluk Allah Ta'ala ni memang pelik-pelik lah. Nah, kalau sebenarnya iblis. Nah, asalnya iblis. Jin kapir tu lah. Nah, jadi orang jumpa cek pun ada, tinggi pun ada. Nah, jadi orang jumpa-jumpanya tinggi. Tapi orang yang tahu sebenarnya maknanya Rasulullah lah. Nah, kerana dia banyak bertemu dengan iblis, datang berjumpa Rasulullah, dan Rasulullah boleh melihat iblis, dan Nabi pernah tangkap iblis ikat-ikat di tiang masjid. Nah, jadi rupa rasa nabi-nabi lah yang arif sangat. Nah, kalau zaman ini juga orang hak bela lah, tanya orang hak bela dia lah Haji Zul. Dua keping ya, lewat lah ni. Apakah maksud kepala mayat? Ada tak dalam kitab istilah itu? Kepala mayat, kepala tu lah. Kepala, kepala si mati. Ha. Ini istilah orang Melayu. Tak salah pun lagi syarak. Eh? Dipanggil dengan istilah. Nah? Ha. Maksudnya, iaitu bahagian si isteri. Nah? Satu per empat daripada jumlah harta jikalau isteri suami tidak ada anak. Kalau ada anak, satu per lapan. Orang Melayu panggil kepala mayat. Nah, macam Cina buta tau. Istilah saja. Nah, ha, dalam Arab dipanggil muhallil. Nah, muhallil Cina buta. Ha, Melayu pergi panggil Cina buta. Sebenarnya muhallil kalau terjemah bukan Cina buta. Suami kedua yang menghalalkan balik janda orang. Ha, tu. Nah, ha. Bagaimana pembagian harta sepencaran dan pusaka dengan isteri kematian suami tanpa anak? Ha, tak ada anak, 1 per 4. Kalau hartanya 100 ribu, 25 ribu. Nah, ada anak, 1 per 8. Nah, kena istihad tak? Harta isteri ada berapa-berapa-berapa. Harta sepencarian ni sebenarnya kena ikut harta siapa. Ha, isteri beli gerobak, suami beli kapek. Isteri beli dapur gas, suami beli dasyik basuh. Jadi nak kira itu suti-suti ke hok. Jadi Islam anjurkan tasamuh, ambil separuh-separuh hasnan. Nak kira mudah. Nah, ha, jadi bila kematian suami, separuh daripada harta dalam rumah tu tolak suku dulu bagi yang harta pencarian isteri. Hak separuh itulah faraid. Nah, ha. Kenapa Fir'aun diawit? Apa awit? Mana lagi dia tahu? Nah, jadi banyak orang dulu-dulu, kalau bahan-bahan tu lama sejarah, dia awit. Kalau zaman Fir'aun, di antaranya ditulis dalam sejarah, raja-raja Mesir ni, Fir'aun lah mengatakan Mesir. Keturunan dia memang kalau mati, dia susah dah. Nah, supaya dia awit. Supaya dia nak kekal sepanjang hayat. Sapa bumi kiamat pun dia tak muacuk. Ha, ini cerita-cerita orang kafir. Nampak? Eh? Sedangkan Islam tak suruh buat benda macam ni. Nah, kerana bila kita mati, biarkan ia hancur jasad. Nah, eh? Allah akan bangkitkan jasad yang baru. Nah, dengan roh kita di hari kiamat. Tapi dia ni jenis nak hidup lama. Mati sekalipun suruh awik juga, biar molek, biar tak nampak acuh. Dan rakyat ia tak benar awik. Nak menunjukkan hebatnya dia, rakyat acuh, mayat dia tak acuh. Ah, padahal dia yang suruh buat. Nah, itu sajalah hikmah dia. Terangkan bagaimana Nabi hidup dengan jasad dalam kubur. Tak boleh nak terang. Ulama kata tak akan mencapai hakikat. Macam mana hidupnya para Nabi, para Rasul akan hidup yang sempurna di alam barzakh. Kita jawab, Oleh kerana datang sebut dalam Quran dalam hadis, para nabi, para rasul ini hidup dengan hakikat yang sebenarnya di alam mazhab, maka hidup yang layaklah dengan keadaan mereka. Dan Allah saja yang maha mengetahui. Saya ada dengar seorang ustaz kata, nabi puasa dah macam kita. Nabi start puasa subuh dan berbuka dan berbuka pada esok hari. Kita berbuka pada azan maghrib. Betul ke tak? Tak betul. Nah, nabi berbuka berpuasa subuh dan berbuka maghrib. Ustaz ni kata nabi berpuasa subuh, esok ni pula baru buka. Nah, tak betul tu. Nah, ha. Kalau tak ada makanan, bukan makna meneruskan puasa, tak ada makanan. Nah, ha. Sebab nabi ni dia tafsir bagi Quran. Nampak? Quran kata summa atimus siyama ila al-lail. Sempurnakanlah akan puasa sampai lai, sampai tenggelam matahari saja, maghrib. Jadi hak datang dalam hadis, maghriblah waktu berbuka puasa. Apakah syarat nak jadi seorang pengkuliah agama? Wajibkah alim macam ustaz pulak dah? Dia nak jadi pengkuliah agama. Jadi apa-apa pun dunia pun dia kena tahulah sebelum kita nak memberitahu. Lepas tahu baru boleh memberitahu. Nak, ha, kita nak khabar, bukan kata nak ngajar, nak khabar rumah orang. Orang minta assalamualaikum, waalaikumsalam, boleh tak tanya rumah Pak Mak? Kita nak khabar tu boleh. Dengan syarat kita kena tahu dulu rumah Pak Mak kat mana. Kalau kita pun tak tahu juga, kita nak pergi reka, tak boleh nak tanya korang. Nak, ha, jadi mudahlah. Nah, simple dia. Kita nak beritahu, kita kena tahu dulu. Nak, ha, baru mudah kita nak beritahu. Nah, ha, sebab itulah dalam bab dunia sekalipun, semua kerja-kerja dunia biasanya diajar dulu, barulah disuruh buat kerja. Tidak, tak jadi kerja. Nak, nak gaul seming terlalu, tak rajin pegang skop, tak boleh. Tengok dulu, layang dulu, pergi ambil air apa semua tak. Lepor batu dulu, tengok dulu orang buat, baru boleh gaul seming. Nak, baru gaul. Nak melah, tak boleh lagi. Tengok orang melah dulu. Nah, main baru masuk kerja, nak kayu panjang selalu. Aduh. Nah, kita kata, rajin kau seming. Tak rajin ini, semua hidup baru pegang. Oh, alah, tak apa, melah selalu. Puak, puak, puak. Kawan tu duduk dalam dua hari, utuh di rumah. Nah, ha, jadi gitulah. Jadi kalau kita nak sapa agama, belajar agama. Belajar belum boleh tentu boleh sapa. Belajar sapa kita reti lah. Nah, ha, lepas tu belajar di pondok, di madrasah, belajar di universiti. Biar sampai tahu banyak. Dan mudahlah kita nak memberitahu. Nah, ha. Lepas tu dia kata sampai alim macam kita tu kena betul. Kita tak alim pun. Nah, ha, kita ni khabar hak mudah-mudah je. Fardu ain je. Nah, tak macam ustaz lain. Dia reti-reti sungguh. Kita ni hak ilmu hak rendah-rendah saja boleh lah. Soalan yang terakhir. Mudah-mudahan pada malam ini. Hak ni banyak lebih ni. Ada lebih kurang 70 je. Nah, ha. Saya muslimat. Berusia 26 tahun. Ha. Nak pergi dia? Ha. Tidak lama lagi saya akan mendirikan rumah tangga. Ha, tak cang lah. Adalah. Nak ijah tak ni? Dengan laki-laki yang bukan pilihan hati. Tetapi pilihan mak dan ayah. Ha, mak ayah dia pilih. Laki-laki ini boleh dikatakan alim. Ha, tak okey. Ha. Tidak mengambil mudah dalam urusan agama. Ha, macam gaku dah. Dan selalu mengikuti kuliah. Ha, bukan aku. Ha. Apa pandangan ustaz tentang salah saya? Harukah saya berkahwin dengannya? Saya rasa laki seperti ini bukan senang nak cari. Nak pula akhir zaman. Dah, nikahlah laki dulu. Dia nak dah mak ayah dia pula pilih. Tapi bukan dia pilih, mak ayah dia pilih. Nah, dasarkan agama, berakhir belajar agama. Lepas tu dia kata pula, dah kawan ni ustaz, kan senang nak cari lelaki gini akhir zaman. Dah kawan ni dah mu suka nikah lah, orang gini tanya tu. Dah nikah lah. Nah, Nabi kata, Iza ja'akum man tardaw dan dinah fazawiju. Bila datang pada kamu seorang laki-laki yang masuk meminang anak perempuan kamu, yang kamu senang dengan agama dia. Walaupun dia dah ustaz, doktor guru, dok kiai, dok alim, doktor syekh, tapi dia senang agama dia orang. Walaupun kerja jabat, walaupun makan gaji, nah, tapi dia jaga semayang, orang ngajar dia pergi dengar, nah, buat benda haram tak buat, tak judi. Nah, ha, maka orang panggil orang senang agama dia. Maka fazawijuh, kahwinkan cepat-cepat anak perempuanmu dengan laki-laki ini sebelum dia dapat berkahwin dengan anak orang lain. Nah, ha, tu maksudnya. Beri, tak ada kira. Nah, ha, tak ada kira. Hak nak dia tu. Ada-ada orang tengok, ayah pula. Tak boleh. Tengok ayah. Nah, ayah pula. Comel dah budak lelaki mari. Nah, Ibrahim ngaji, budak ni baik, orang cerita baik. Tak mengecek orang, kalau pinjam orang. Dua ria pulang balik kok. Seria pulang balik. Nah, maknanya orang senang agama. Tak boleh pula. Nah, apa? Malah tu, ayah dia JKK. Nah, tak boleh. Ha, jangan kira gitu, kita kira hak ni laki-laki baik ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rasulullah sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.